Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan tentang keutamaan, kemuliaan menuntut ilmu dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kitab Miftahu Dari Sa'adah, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Saat ini kita akan melanjutkan masih di pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, saat ini di segi yang jadi segi yang ke-117. Ilmu adalah perbendaharaan. Perbendaharaan yang sangat berharga. Baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, beliau berkata, Anna kulla sahibi bida'atin siwal ilmi idza alima anna ghayra bidha'atihi khairun minha zahada fi bidha'atihi wa ragiba fil ukhra wa wadda annaha lahu iwad bidha'atihi illa sahiba bidha'atil ilmi fa innahu laysa yuhibbu anna lahu bihadhihi minha haddan asla. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, setiap orang yang memiliki barang dagangan, ya, selain ilmu, setiap orang yang memiliki barang untuk diperjualbelikan selain ilmu, jika dia mengetahui bahwa selain barangnya ada barang lain yang lebih bagus dari barang yang dimilikinya, maka dia langsung ya tidak menginginkan lagi barang yang dimilikinya tersebut, justru dia menginginkan barang yang lebih bagus itu, barang lain yang lebih bagus itu, dan dia ingin kalau seandainya barang yang lain itu bisa menggantikan barang yang dimilikinya. Ini berlaku bagi semua orang yang memiliki barang dagangan kecuali sahiba bidha'atil ilmi, orang yang memiliki ilmu agama. Ya. Orang yang memiliki agama, dia tidak menginginkan ada bagian lain, ada hal lain yang menggantikan ilmu yang dimilikinya sama sekali. Dia tidak menginginkan sama sekali ada pengganti hal yang lain dari ilmu yang dimilikinya. Ini jelas merupakan keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Bahwa kalau orang lain bisa berambisi ya untuk mendapatkan dari harta bendanya atau sesuatu yang dimilikinya digantikan dengan yang lain, maka orang yang memiliki ilmu tidak akan mau menggantikannya dengan selainnya. Yang dia inginkan hanya mempertahankan atau menambah dan meningkatkan ilmunya. Baik. Qala Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, Kuntu inda Ahmad bin Abi Imran, famarra bina rajulun min bani dunia, fanadhartu ilaihi wa syugiltu bihi amma kuntu fihi minal mudhakara. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala berkata, suatu hari aku sedang duduk bersama Ahmad ibn Abi Imran. Ketika itu tiba-tiba lewat seseorang kaya yang termasuk orang-orang yang mengejar dunia. Seorang laki-laki yang kaya yang mengejar dunia. Maka aku pun melihat kepada laki-laki itu sehingga aku disibukkan dengan memperhatikannya. Tersibukkan sehingga aku lalai atau melupakan, ya, mudzakarah, membaca pelajaran yang sedang aku lakukan sebelumnya. Faqala li, maka Ahmad ibn Abi Imran berkata kepadaku, ka'annani bika qad fakarta fima u'tiya hadzal rajul minad dunya. Maka temanku ini Ahmad ibn Abi Imran berkata kepadaku, seolah-olah saya melihat kamu sedang berpikir, sedang memikirkan untuk mendapatkan perhiasan dunia yang Allah berikan kepada orang tersebut. Faqultu lahu, maka Imam Abu Ja'far mengatakan, "Naam, iya, memang aku sedang memikirkan hal tersebut." Qala, maka temanku ini Ahmad ibnu Abi Imran ini berkata, "Hal laka, hal adulluka ala khallatin?" Ya. Apakah kamu mau aku tunjukkan tentang kemiskinan yang sesungguhnya? Ya. Kebutuhan yang sesungguhnya. "Hal laka an yuhawwilallahu ilaika ma indahu minal mali wa yuhawwila ilaihi ma indaka minal ilmi fata'isha anta ghaniyan jahilan wa ya'isha huwa aliman fakira." Apakah kamu mau kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu ilmu, harta yang ada pada orang ini, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang ini ilmu yang ada padamu sehingga kamu hidup kaya tapi jahil, tidak faham ilmu, dan orang itu kemudian hidup dalam keadaan berilmu tapi dia miskin. Kau mau digantikan seperti itu? Fakultu, maka aku katakan, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahumullah ta'ala, ma akhtaru, aku tidak pernah menginginkan, aku tidak pernah memilih, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan ilmu yang ada padaku dengan harta yang ada pada orang tersebut. Fal ilmu ginan bila mal, karena ilmu itu adalah kekayaan tanpa harta. Wa izzun bila ashirah, kemuliaan tanpa ada ashirah, tanpa ada anggota keluarga. Wa sultanun bila rijal, ilmu itu adalah kekuatan, kekuasaan tanpa ada prajurit atau pengawal yang membantu. Yani, ini pernyataan dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan tentang kemuliaan ilmu, ya, sehingga meskipun harta itu sesuatu yang dikejar oleh kebanyakan manusia, akan tetapi ilmu adalah kekayaan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sejati, ya. Kekayaan tanpa harta inilah kemuliaan yang tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain selain taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja, ya. Makanya kita masih ingat pernyataan para ulama, sebagian dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para putra-putra mahkota, para pangeran mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka pasti mereka akan berusaha merebut kenikmatan, memerangi kami untuk merebut kenikmatan tersebut dengan senjata-senjata mereka. Nah, baik. Wa fi dzalika qila, dalam pembahasan kemuliaan ilmulah, ilmu inilah, ya, seorang penyair mengatakan, "Al ilmu kanzun wa dhukhrun la nafada lahu ni'mal qarinu idza ma sahibu suhiba qad yajma'ul mar'u malan thumma yuhramuhu amma qalilin fayalqa dhulla wal haraba wa jami'ul ilmi maghbutun bihi abada wala yuhadhiru minhu al-fauta was-salaba ya jami'al ilmi ni'mat dhukhri tajma'uhu wala ta'dilanna bihi durran wala dhahaba." Ilmu adalah perbendaharaan dan simpanan harta yang tidak akan pernah habis. Dia adalah sebaik-baik yang menyertai seseorang jika dia memilikinya. Terkadang seseorang bisa mengumpulkan harta, tapi kemudian dia kehilangan harta tersebut. Ya, kemudian sebentar lagi dia akan merasakan kehinaan dan kerendahan. Dan adapun orang yang mengumpulkan ilmu, selalu dia selalu kenikmatannya diinginkan orang lain, dan dia tidak pernah mengkhawatirkan ilmu itu akan hilang dan berlalu dari dirinya. Wahai orang yang mengumpulkan ilmu, ya, sungguh sebaik-baik simpanan yang engkau kumpulkan, janganlah sekali-sekali engkau membandingkannya dengan permata dan emas, yakni dengan perhiasan dunia. Jadi ini segi yang ke-117 menunjukkan kepada kita tentang agungnya kemuliaan ilmu, bahwa ini adalah merupakan perhiasan yang tidak tergantikan dengan apapun, karena ilmu ini adalah sebab yang menjadikan indahnya iman menghiasi hati kita, nikmatnya bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi penyejuk dan penenang di hati dan jiwa kita. Nah, baik, itulah segi yang ke-117. Sekarang al-wajhu tsamina asyara ba'dal mi'ah, segi yang ke-118. Al-ilmu min ahsanil jazaa', ilmu adalah termasuk sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Anna Allah subhanahu akhbara annahu yajzil muhsinina ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa dia akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, balasan bagi mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ya. Wa akhbara subhanahu annahu yajzi 'alal ihsani bil ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan di ayat yang lain bahwa dia akan membalas perbuatan baik dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan yang baik yang dilakukan hambanya dengan Allah berikan ilmu pemahaman agama kepada hamba ini. Maka dari penggabungan dua ayat ini, hadza yadullu, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah termasuk sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada hamba. Jadi ilmu merupakan sebaik-baik karunia, sebaik-baik balasan dari perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Kita lihat dalilnya. Ammal maqamul awal, kedudukan yang pertama, fa fi qawlihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-33 sampai ke-35. Walladzi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Liyukaffirallahu 'anhum aswa' alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun. Dan orang yang membawa kejujuran dan membenarkannya, mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah jelasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan keburukan yang mereka pernah lakukan, serta Allah memberikan balasan pahala bagi mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini menunjukkan balasan orang yang berbuat ihsan, termasuk ihsan dalam ilmu, balasannya adalah diberikan balasan yang lebih baik, sebaik-baik balasan. Wa hadza yatanawalul jazaa'aini dunyawiyyah wal ukhrawiyyah, ini tercakup di dalamnya balasan, dua balasan, dunia dan akhirat. Baik. Sekarang yang kedua. Amal maqamu tsani, adapun kedudukan yang kedua, bahwasanya ilmu merupakan sebaik-baik balasan, termasuk sebaik-baik balasan dari perbuatan baik yang dikerjakan hamba. Fa fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yusuf ayat ke-22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah mencapai ashuddahu usia dewasa, ya, mencapai usia yang matang, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Dan demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah jadikan balasannya, yaitu Allah berikan padanya pemahaman ilmu dan Allah berikan padanya hukum. Pemahaman tentang hukum-hukum agamanya. Berarti ilmu adalah termasuk sebaik-baik balasan yang Allah berikan bagi orang yang berbuat kebaikan. Dinukilkan di sini, qala al-Hasan, Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, man ahsana ibadatallahi fi syabibatihi laqahullahu al-hikmata inda kibari sinni. Barang siapa yang melakukan kebaikan, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah ketika di usia mudanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya hikmah ketika di usia lanjutnya, di usia tuanya. Wadzalika qauluhu, itu adalah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Yusuf tadi, ayat ke-22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah mencapai usia dewasa, kami berikan untuknya hukum dan ilmu, dan demikianlah balasan yang kami berikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, ini juga menunjukkan tingginya kedudukan ilmu karena Allah jadikan sebagai balasan yang sebaik-baiknya yang Allah berikan bagi orang yang berbuat kebaikan. Wa min hadza qaulu ba'dil ulama. Dari pemahaman inilah sebagian dari para ulama berkata, taqulul hikmah. Kalimat hikmah itu berkata, hikmah artinya ilmu agama, pemahaman ilmu agama. Manil tamasani falam yajidni falyamal bi ahsani ma ya'lam. Barang siapa yang mencariku tapi dia tidak mendapatiku, hendaknya dia mengamalkan amalan yang paling bagus yang diketahuinya. Waliyatruk akbaha ma ya'lam, dan hendaknya dia meninggalkan perbuatan buruk, perbuatan paling buruk yang diketahuinya. Fa idza fa'ala dzalika fa ana ma'ahu wa illam ya'rifni, kalau dia melakukan hal itu maka aku akan selalu menyertainya meskipun dia tidak mengenalku. Ini hikmah, ya, orang yang meninggalkan, mengamalkan kebaikan yang paling baik yang diketahuinya, meninggalkan keburukan yang paling besar yang diketahuinya, maka ilmu atau hikmah akan selalu bersamanya meskipun orang tersebut tidak menyadarinya. Nah, oleh karena itu ini jelas menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat tinggi. Berikutnya, al-wajhu tasi'a asyara ba'dal mi'ah. Ya. Segi yang ke-119. Al-ilmu hayatul qulub. Ilmu adalah kehidupan bagi hati manusia. Kita tahu sumber kebaikan adanya di hati. Sementara hati itu yang menghidupkannya adalah ilmu. Berarti tidak akan ada kebaikan pada diri manusia kalau ilmu tidak menjadi sebab perbaikan untuk hatinya. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, anna Allah subhanahu ja'ala al-ilma lil-qulubi kal-matari lil-ard. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kedudukannya pada hati manusia seperti air hujan pada permukaan bumi, air hujan pada tanah. Fakama annahu la hayata lil-ardi illa bil-matari, fakadhalika la hayata lil-qalbi illa bil-ilm. Maka sebagaimana tidak ada kehidupan bagi permukaan tanah ini, permukaan bumi, kecuali dengan turunnya hujan. Karena tanpa hujan akan tandus, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, gersang dan kering. Ya. Tanah tidak akan hidup tanpa siraman air hujan, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi hati manusia tanpa adanya siraman ilmu, ilmu yang bermanfaat. Wa fil Muwatta diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, qala Luqmanul ibnihi, Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya jalisil ulama wazahimhum birukbataika, fa inna Allah ta'ala yuhyil qulubal mayt yuhyil qulubal maytata binuril hikmati kama yuhyil ardu biwabilil matari. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, duduklah bersama para ulama dan zahimhum birukbataik, dan ikutlah menuntut ilmu secara beramai-ramai dengan para ulama, ya. Zahimhum artinya berdesak-desaklah bersama para ulama di dalam majelis ilmu dengan kedua kakimu, yakni dengan duduk di atas kedua kakimu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu, sebagaimana Allah menghidupkan permukaan bumi yang tandus, bumi yang mati dengan siraman air hujan. Subhanallah, inilah kedudukannya ilmu, menghidupkan sumber kebaikan pada diri manusia, yaitu hatinya. Walihada fa innal arda innama tahtaju ilal matar fi ba'dil awqat fa idza tataba 'alayha ihtajat ilan qita'ihi wa ammal ilmu fa yahtaju ilayhi alqalbu bi'adadil anfasi wa la yaziduhu kathratuhu illa salahan wa naf'a. Oleh karena itu, para ulama membuat perumpamaan, perbandingan. Sesungguhnya tanah, permukaan bumi, dia hanya membutuhkan siraman air hujan di sebagian waktu saja. Ya, kalau terus-menerus akan banjir, merusak. Ya, kalau seandainya tataba turun hujan terus-menerus dengan deras, maka permukaan tanah ini butuh untuk berhenti hujan tersebut karena akan merusaknya, menjadi sebab banjir. Adapun ilmu dibutuhkan oleh hati manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafas. Ya. Dan tidak akan menambah bagi hati manusia dengan banyaknya ilmu, semakin turun banyak ilmu kepada hati manusia, tidak menambah baginya kecuali kebaikan dan kemanfaatan. Inilah bedanya ilmu dengan hujan. Ya, kalau hujan pun memang dibutuhkan oleh bumi, tapi setelah lama dan turunnya deras berturut-turut harus berhenti, supaya tidak menyebabkan kerusakan, menyebabkan banjir dan keburukan. Adapun hati manusia, semakin banyak mendapatkan siraman ilmu agama, maka akan semakin menambah kebaikannya, menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada hati tersebut. Oleh karena itu, kita ketahui di sini pernyataan yang pernah kita nukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang mengatakan, لِأَنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَالْإِلْمُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بِعَدَدِ الْأَنْفَاسِ. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali, adapun ilmu dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Oleh karena itu, ini motivasi besar bagi penuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu sebagai sebab yang akan menghidupkan hatinya. Kalau dia menyebarkan ilmu kepada orang lain, itu juga akan menjadi sebab hidupnya hati-hati manusia, menjadi sebab tumbuhnya iman, tumbuhnya ketaatan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi semakin sempurna di hati hamba, yang kemudian tentu akan menjadikan baik semua anggota badannya. Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau bersabda tentang hati, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati itu kalau baik akan baik semua anggota badan manusia, kalau rusak maka akan rusak semua anggota badan manusia. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, insyaallah cukup sampai di sini beberapa segi keutamaan ilmu yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan menjadi semakin kita menambah semangat kita untuk semakin tekun dalam menuntut ilmu, dalam mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, karena ini benar-benar memberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi, balasan yang agung bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka kita berikan waktu bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan materi atau di luar materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab kebaikan sebab-sebab dengan tolabul ilmi, dengan menuntut ilmu untuk menjadi sebab kita menyempurnakan keimanan dan pendekatan diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas materi yang penuh dengan faedah tentang keutamaan ilmu yang bagian ke-17 yang masyaallah. Tentunya dengan kita mengetahui keutamaan ilmu, semoga Allah menjadikan kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Nabi Khatib Islam Azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau ataupun pertanyaan lainnya yang sudah dibuka oleh Ustaz untuk diberikan kesempatan kepada antum yang ingin bertanya, bisa menghubungi kami di 021-823-6543 ataupun bisa menghubungi, mohon maaf, ataupun Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819-896543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya, silakan Umu Abdurrahman. Ini Ustaz, apakah diperbolehkan kalau kita sholat memakai sajadah yang tebal itu Ustaz? Diperbolehkan apa tidak ya Ustaz? Nah, jelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Ummu Abdurrahman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan dimudahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi beliau, keluarganya dan bagi kita semua. Ya, menggunakan sajadah yang tebal, yang seperti apa tebalnya ya? Ya, kalau sajadah yang saat ini kita saksikan digunakan di masjid-masjid, insyaallah ini tidak mengapa digunakan. Sebagaimana karpet juga digunakan, yang penting waktu kita sujud benar-benar kita tempelkan ya anggota sujud yang diperintahkan di dalam hadis yang sahih, yakni dahi dengan hidung kita, kemudian kedua telapak tangan kita, lutut kita, kedua lutut kita dan kedua telapak kaki kita ya. Jadi tidak mengapa kita menggunakan sajadah tersebut, cuman kemudian kalau itu sajadah yang bergambar atau banyak ukirannya, ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ini hukumnya dimakruhkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan pada beliau ya pakaian yang bergaris-garis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk dikembalikan pakaian tersebut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaha alhatni anifan fi salati." Gambar-gambar ini membingungkan aku atau mengganggu konsentrasiku dalam salat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya terganggu, apalagi? Apalagi kita. Oleh karena itu, yang bergambar-gambar seperti ini, sajadah yang banyak ukirannya, termasuk pakaian juga mungkin seperti batik atau yang sejenisnya yang banyak garis-garisnya, ini tidak pantas dipakai untuk sholat karena mengganggu. Kita usahakan sebisa mungkin yang kita jadikan sajadah kita atau pakaian kita dalam sholat adalah sesuatu yang polos agar, atau lebih dekat dengan polos agar kita tidak terganggu konsentrasinya atau khusyuknya dalam melaksanakan sholat. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Demikian jawaban untuk Ummu Abdurrahman di Tangerang, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Ikhwan Islam azani Allahu ayyakum, kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Baik, belum. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ibu Farida di Gorontalo. Ibu Farida, silakan Ibu Farida pertanyaannya. Saya menanya begini Ustaz, cara melunasi utang dengan sedekah, apakah harus ke fakir miskin atau bisa ke masjid Ustaz? Cara melunasi hutang. Melunasi hutang. Baik. Makasih Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu yang ada di Gorontalo tadi kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. juga untuk keluarganya dan kepada kita semua. Ya, pertanyaannya tadi kalau tidak salah dengar, cara melunasi utang, apakah diberikan dengan sedekah ke fakir miskin atau ke masjid? Ini pertanyaan yang cukup membingungkan. Namanya melunasi utang, ya diberikan kepada orang yang kita punya utang padanya. Tidak diberikan kepada yang lain, namanya kita punya utang, karena pertanyaan seperti itu, ya kita berikan kepada pemilik harta tersebut, pemilik piutang tersebut. Kita berikan kepadanya uang yang kita utang, kita bayar sesuai dengan perjanjian waktu tempo jatuhnya, atau sebelum itu kalau sudah punya kita, sudah punya kemampuan, kita segera lunasi, karena ini yang diperintahkan dalam Islam untuk kita segera melepaskan tanggungan kita tersebut. Ya, bukan diserahkan kepada fakir miskin, bukan diserahkan ke masjid. Itu beda dengan kalau kita bersedekah atau kita misalnya membantu pembangunan masjid, itu dari harta yang lain, bukan dari harta hutang. Hutang kita bayar kepada orang yang memiliki harta tersebut. Nah, demikian Ibu, barakallahu fiik. Nah. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang Anda sampaikan. Demikian jawaban untuk Ibu Farida, mungkin nanti bisa diperjelas kembali untuk pertanyaannya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di layanan telepon 0218236543. Kami persilakan untuk yang selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini saya sebut nama dari Aceh, hamba Allah. Jauhlah dari hamba Allah. Maaf, orang Aceh lah. Ya. Pertanyaan saya, apakah saya mengikuti kajian seperti ini sama dengan saya duduk di daurah? Karena maaf saja, memang kekurangan kalau di Aceh ini daurah-daurah yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kekurangan kami di sini. Apakah sama saya duduk di daurah Aceh di mana Pak ya? Apakah ada fadilahnya? Baik. Ada sunnahnya saya mengikuti daurah secara streaming seperti ini, atau dengan dibandingkan dengan saya duduk dalam halaqah secara langsung? Ya, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang ada di Aceh tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, menambah semangat beliau dalam belajar agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau senantiasa terbimbing dengan petunjuk Allah dan juga bagi kita semua. Ya, tentu saja ketika Bapak mendengarkan nasihat ceramah yang bermanfaat, apalagi di situ ada pembahasan mengenai masalah ilmu agama, membahas masalah iman, sebab-sebab yang menguatkan tauhid, menjadikan kita semakin berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu ada fadilahnya, ada keutamaan dan pahalanya. Tapi apakah ini sama dengan keutamaannya menghadiri daurah atau pengajian langsung? Jelas tidak. Kalau kita menghadiri pengajian secara langsung di halaqah-halaqah pengajian, apalagi di masjid, jelas ini lebih besar keutamaannya. Tetapi ketika ada halangan, tentu kita harus berusaha untuk tetap mendapatkan ilmu melalui media, misalnya Rojak TV, atau lewat streaming, ataupun lewat online yang lainnya. Kita tetap berusaha untuk bisa mendapatkan masukan ilmu, karena ini bermanfaat untuk ya menjadikan kita penjagaan bagi diri kita, dan menjadi sebab untuk perbaikan dari iman kita, ibadah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan sebab penjagaan bagi seorang hamba. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al ilmu khairun minal mali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Ilmu itu lebih baik dibandingkan harta, karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta justru kamu yang harus menjaga dia. Maka kita butuhkan, kalau seandainya seperti kondisi tadi di tempat Bapak agak susah untuk bisa menghadiri halaqah, atau jarang adanya yang membahas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf di daerah mungkin yang jauh dari jangkauan para ustadz kita, maka tetap kita harus berusaha untuk ya mendengarkan kajian-kajian ilmu, atau paling tidak kalau kita bisa usahakan kajian mungkin jarak jauh ya, mungkin dari para ustadz kita yang ada di Aceh yang kita kenal, masya Allah mereka mendakwakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bisa Bapak usahakan hal tersebut ya, atau dari para ustadz lain yang mungkin bisa menyampaikan kajian secara live akan tetapi jarak jauh, mungkin bisa yang seperti itu diusahakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi Bapak dan mereka-mereka yang semangat untuk menuntut ilmu agama, agar bisa mempelajari ilmu dan menimba ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Nah, Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat yang masuk. Ustaz, bagaimanakah hukumnya mengikuti kontes burung atau kontes kicau mania Ustaz? Secara resmi, bagaimanakah hukumnya secara hukum Islam Ustaz? Apakah diperbolehkan? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, saya sendiri tidak begitu tahu tentang kontes seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini, cuman yang mungkin saya pernah dengar atau mungkin juga ada dari orang yang saya kenal pernah menceritakan, ya. Yang saya ketahui, ya, ini hal-hal yang seperti ini dikhawatirkan bisa melalaikan. Bisa melalaikan atau mungkin juga dalam kontes tersebut ada yang kayak burung yang diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal, ya tentu ini juga termasuk dikhawatirkan perbuatan ya menghambur-hamburkan harta yang tentu dilarang di dalam Islam, ya idha'atul mal, menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan harta, memboros-boroskan harta. Maka hal-hal yang seperti ini tentu saja ya, kalau sekedar menyia-nyiakan waktu saja sudah kita ketahui, ya jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya tidak berguna bagi agamanya, juga tidak bermanfaat mengisi waktunya dengan kebaikan, ya apalagi kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan melanggar perkara-perkara yang tadi kita sebutkan di dalam kontes-kontes seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan kembali pertanyaan kami angkat melalui telepon di 021-823-6543. Ya, Naam, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya tadi, pertanyaan saya tadi Ustaz, saya mau melunasi utang tapi orangnya sudah tidak ada lagi Ustaz. Saya coba cari tapi tidak ketemu. Baik. Jadi saya mau tanya, apakah harus saya sedekahkan kepada fakir miskin atau ke masjid Ustaz? Ya baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, bisa kami tangkap pertanyaannya dan kepada saya kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya jelas pertanyaan dari Ibu sekarang ya. Jadi ada orang yang berutang kepada orang lain, kemudian dia belum bisa lunasi. Setelah dia ingin melunasi, ternyata orangnya sudah pergi atau tidak ketemu lagi. Maka yang dia harus lakukan, dia berusaha mencari. Apalagi sekarang ada medsos diumumkan. Kalau orangnya tidak ketemu, maka dia berusaha menemui ahli warisnya. Misalnya orangnya sudah meninggal dunia, diberikan kepada ahli warisnya. Karena itu menjadi hak dari ahli warisnya. Ternyata sudah berusaha semua ini tidak bisa juga. Maka yang dia lakukan adalah bersedekah atas nama orang tersebut. Bersedekah atas nama orang tersebut, ya. Kalau seandainya nanti dia ketemu, tetap dia harus bayar kepada orang tersebut, dan nanti sedekah itu untuk dirinya berarti. Tapi kalau misalnya orangnya bilang, sudah saya setuju dengan sedekah tadi karena pahalanya untuk dia, maka alhamdulillah itu sudah merupakan pembayaran dari utangnya. Tapi kalau orangnya tidak setuju, dia butuh uang tersebut, misalnya dia minta, maka kita harus memberikan kepadanya uang tadi, dan sedekah itu berarti untuk diri kita. Itu yang kita lakukan. Nah, sedekah ini disalurkan kemana? Apakah ke masjid atau ke fakir miskin? Boleh dua-duanya. Boleh. Ya. Kalau ada masjid yang misalnya membutuhkan pembangunan, kita bantu di masjid tersebut, boleh. Atau orang miskin yang membutuhkan sedekah kita berikan, maka kita niatkan pertama sedekah ini untuk orang tersebut. Nanti kalau kita ketemu dengan orangnya misalnya di kemudian di waktu lain, ada kesempatan bertemu, maka kita tanya, apakah dia rela uangnya disedekahkan sebagaimana yang sudah kita lakukan? Kalau dia tidak rela, sudah kita berikan uang tersebut, maka sedekah itu menjadi untuk kita sendiri. Nah, barakallahu fik. Anda Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, masih kami berikan kesempatan kepada Anda semua yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau tentang keutamaan ilmu yang bagian ke-17 yang telah beliau jelaskan. Kami persilakan Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Nah, kita angkat selanjutnya melalui telepon kembali. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Taufik di Bekasi, Ustaz. Pak Taufik di Bekasi, silakan. Ya, Ustaz. Ana, kemarin ada kasus, Ustaz, kan ada jalan-jalan RT. Nah, terus jalan-jalannya itu dari Bekasi kita menuju Puncak. Nah, kalau Ana ngelihat di Google Maps itu kan sekitar 70 kiloan, Ustaz, ya. Nah, apa yang Ana bingungkan tuh, Ana itu sholat itu bagusnya di hanya jamak saja atau jamak kosor, Ustaz? Karena kan kalau tidak salah Ana tuh, kalau jamak kosor harus 85 kilo, Ustaz. Nah, terus kalau misalnya pas pulangnya juga tuh Ana bingung juga, Ustaz. Ana sempat berhenti di rest area, cuma memang waktunya mepet gitu ya. Karena hanya ingin isi bensin doang, kalau Ana sholat mengganggu ke penumpang yang lain. Yaitu, bolehkah kita sholat jamak di rumah saat setelah sampai di rumah, menggabungkan antara maghrib dengan isya saat. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya, sudah cukup kami tangkap dan kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz. Advice saya dari Pak Taufik tadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, dalam kondisi dia ada perjalanan seperti itu, ya, dari Bekasi menuju ke Puncak. Untuk kalau dia ingin menjamak sholatnya di rumah, seperti tadi dia pulang baru menjamak maghrib dan isya, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan karena ada hajat. Tapi ketika sampai di rumah tentu dia laksanakan sholat isya 4 rakaat karena tidak sedang safar lagi. Ya, tidak sedang safar lagi, maka diperbolehkan dia laksanakan jamak ta'akhir misalnya sampai di rumah mungkin jam 9, maka dia setelah berwudu dia kumandangkan adzan dulu karena ini sunnah meskipun tidak wajib. Setelah itu dia qomat, laksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat lagi, laksanakan isya 4 rakaat. Tetap urutannya harus maghrib dulu baru isya, begitu Pak. Adapun pertanyaan yang pertama tadi, ya, dia bingung apakah dia sholat biasa atau jamak qasar, maka sudah kita pernah jelaskan beberapa kali bahwa jamak dan qasar tidak mesti harus digandengkan. Karena beda, kalau jamak itu hubungannya sama hajat dan kebutuhan, ya, kondisi hajat, adapun qasar itu hubungannya sama safar. Ya, jadi kalau hubungannya sama pertanyaan tadi apakah dia safar atau tidak, ya. Ketika seorang sedang safar, kemudian pada saat yang bersamaan dia butuh untuk menjamak qasar, maka dia boleh menjamak dan qasar. Kalau untuk safarnya kan dia qasar, adapun untuk jamak sesuai dengan kebutuhan, ketika dalam keadaan safar dia ada kebutuhan, maka dia boleh gabungkan dua-duanya. Nah, perjalanan yang disebutkan tadi, kalau benar-benar perjalanan tersebut di luar kota, sampai ke luar kota Bekasi, di luar batasan daerah Bekasi, menurut pendapat yang terkuat itu sudah termasuk safar, ya, sudah termasuk safar. Ketika dia pergi, dia membutuhkan persiapan misalnya, dan menempuh jarak yang cukup jauh, maka insya Allah sudah termasuk safar. Ketika dia melaksanakan sholat di perjalanan tersebut, maka dia boleh untuk mengqasar sholat. Tapi kalau dia sholat berjamaah bersama orang yang di masjid, maka dia mengikuti imam yang ada di masjid tersebut. Ya, imamnya melaksanakan sholat 4 rakaat, dia juga laksanakan sholat 4 rakaat. Ya. Tapi kalau dia misalnya sholat sendiri atau bersama rombongan orang-orang yang safar bersama dia, perjalanan bersama dia, maka dia laksanakan sholat qasar 2 rakaat. Kalau dia ingin jamak juga karena kebutuhan waktu tadi, maka boleh dia laksanakan jamak dan qasar sekaligus karena dia dalam kondisi sudah safar. Memang ada pendapat yang menyebutkan jumlah jarak tertentu, ya, dan itu pendapat sebagian dari para ulama kita. Kalau seandainya Bapak memandang pendapat ini yang benar, ya silakan ikuti pendapat itu, berarti Bapak terikat dengan jumlah kilometer yang disebutkan tadi. Ya, cuman menurut pendapat yang terkuat, ya, tidak ada jarak tertentu. Yang penting dia sudah melewati batasan daerahnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebelumnya, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, yang menguatkan pendapat tersebut bahwasanya tidak ada jarak tertentu. Karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang kendaraannya itu bisa mengukur jarak seperti zaman sekarang. Dulu mengendarai kuda, mengendarai unta, tidak ada penghitungan jarak sebagaimana yang ada sekarang di kendaraan-kendaraan kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Nah, kami persilakan kepada Anda semuanya yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Bapak Agustin di Maluku Utara. Bapak Agustin dari Maluku Utara, silakan Pak Agustin. Iya, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini pertanyaan saya ini, salah satu doa yang paling diijabah oleh Allah itu adalah doa ketika kita sujud dalam sholat. Iya. Yang pertanyaan saya, apakah boleh kita berdoa di dalam sujud kita setelah kita membaca zikir-zikir dalam salat dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Karena mungkin saya belum bisa paham dengan bahasa Arab apa yang menjadi hajat kita untuk bermunajat kepada Allah di dalam sujud salat kita. Apakah boleh itu Ustaz, atau bagaimana hukumnya berdoa secara dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang ada di Maluku Utara tadi kalau tidak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan memudahkan penjagaan dari segala keburukan juga untuk kita semua. Ya, mengenai doa yang disebutkan tadi, ya, termasuk doa yang dikabulkan, betul disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah, dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Tentu kita baca doa setelah kita baca zikirnya sujud. Subhana rabbiyal a'la misalnya, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ulangi berapa kali baru kita baca doa tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Pertanyaannya tadi, apakah boleh kita menggunakan bahasa selain bahasa Arab sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita? Ya, maka saya pernah menanyakan pertanyaan ini kepada salah seorang ulama kita, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Ya, beberapa tahun yang lalu, dan beliau menjawab itu diperbolehkan. Menjawab diperbolehkan sesuai dengan hajat kita, tentu dengan bahasa yang baik kita sampaikan. Ya, meskipun tetap yang lebih utama adalah dengan menggunakan bahasa Arab, apalagi doa-doa dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang lebih bagus. Ya, Bapak harus tetap berusaha untuk belajar bahasa Arab, paling tidak hafal doa-doa dari bahasa Arab, karena ini yang lebih afdol, lebih utama. Selama belum kita lakukan itu, maka tidak mengapa kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa yang bisa kita tunaikan hajat kita, tentu dengan memilih kalimat yang baik kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi permohonan kita tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dalam sesi kajian Al-Ilmu Fadlu wa Syarufuhu. Dan kami persilakan untuk para pendengar semuanya. Silakan, ya. Boleh masuk? Ya, ya, silakan. Masuk. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak sudah masuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Hamba Allah, Pak, di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan, ya. Baik, silakan Pak. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, saya pernah salat Idul Adha di salah satu tempat. Itu di rakaat pertama takbirnya 9 kali, di rakaat kedua takbirnya 7 kali. Apakah itu sesuai dengan syariat, Ustaz? Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Cukup Pak ya? Ya. Cukup Bapak? Ya. Ya, terima kasih Pak. Cukup? Ya, ya. Ya. Baik, kami pesan kepada Ustaz untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fi. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang tidak, kalau tidak salah tadi dari Kepulauan Riau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau, keluarga, dan bagi kita semua. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang disahihkan oleh para ulama bahwasanya takbir tambahan dari dalam pelaksanaan salat Idul Fitri maupun Idul Adha di rakaat yang pertama tambah 7 takbir selain takbir pembuka, takbiratul ihram. Di rakaat yang kedua ditambah 5 takbir selain takbir intiqal. Meskipun takbir ini juga tidak wajib hukumnya, tidak wajib hukumnya, ya. Artinya kalau orang tidak lakukan pun dia tidak batal sholatnya. Misalnya dia lupa sehingga dia tidak tanpa takbir, boleh dia tetap laksanakan sholat 2 rakaat saja. Tidak wajib hukumnya. Adapun kalau sampai seperti tadi 9 takbir rakaat yang pertama, kemudian yang kedua 7 takbir, maka jelas ini menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak disebutkan di dalam dalil yang sahih yang menyebutkan tambahan sampai 9 kemudian rakaat yang kedua 7 kali, ya. Jelas ini tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Nah, barakallahu fik, inilah jawaban dari pertanyaan yang terakhir di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.